tanpamu. Kamu marah dan pergi meninggalkan aku. Aku tak mengerti kamu. Kau merasa memberiku segalanya hingga aku harus ikut maumu. Kau tak pernah mau tahu isi hati. Sehariku malam engkaulah bintangku, tapi kau selalu, selalu acuhkan aku. Aku datang, kamu pergi, aku pulang, kau menghilang. Separah itu kan, kamu marah dan ku selalu salah. Acuhkan aku.